kamu mencoba untuk berbicara tentang isyarat cinta. Ku mengerti ini sulit untukmu, dan ku tahu aku bahkan takkan pernah bisa untuk katakan cinta. Sadarkah bila aku